Adapun Al-Quran adalah ayat matluwah, ayat yang dibacakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Natluha alika bil haqqi, kami bacakan ayat-ayat Al-Quran itu kepada engkau ya Rasulullah SAW bil haqq, dengan sebenarnya, sehingga tidak ada kepalsuan di dalam ayat yang Allah bacakan kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka pembicaraan mana lagi setelah pembicaraannya Allah Subhanahu wa taala dan setelah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibentangkan oleh Allah taala, yu'minun, yang mereka akan benarkan. Kalau mereka dengan ayat-ayat Al-Quran, yang ayat Al-Quran itu adalah asdaqul hadith, perkataan yang paling jujur. Dan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta adalah ayat-ayat yang paling jelas, bisa dilihat dengan mata, direnungkan dengan akal pikirannya. Kalau terhadap ayat yang sedemikian jelas mereka tidak lagi beriman, lalu mana lagi yang akan mereka, yang bisa membuat mereka itu beriman? Wailun likulli affakin athim. Wailun, celaka, celaka likulli affakin athim, bagi setiap affak, orang-orang yang mereka pendusta, kadzab, athim, lagi hobinya itu berbuat dosa. Celakalah orang-orang yang mereka pendusta, banyak berdusta, lagi banyak melakukan dosa. Pendusta dan pendosa, tukang dusta dan tukang melakukan dosa, celaka bagi mereka, karena terancam dengan berbagai macam ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yasma'u ayatillah tutla alaihi, mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Orang itu mendengar ayat Allah dibacakan kepadanya, summa yusirru mustakbiran, kemudian orang tersebut terus menerus di dalam kesombongannya, dia tetap dalam keadaan kafir, angkuh, menyombongkan diri, tidak mau tunduk dan patuh terhadap ayat yang dibacakan kepada mereka. Ka'allam yasma'ha, orang ini seakan-akan tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, sehingga Allah sifati dengan summun, namanku hujat, sehingga dia dibacakan ayat-ayat Allah yang jelas-jelas isinya, kandungannya, masya Allah, tapi mereka budek dan hatinya tertutup, buta. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Mereka bukan mata buta, bukan buta matanya, tapi mereka buta hatinya. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Untuk orang-orang yang budek, sombong, angkuh seperti ini, maka sampaikan kabar gembira kepadanya, baginya adab yang pedih. Ini namanya pelecehan dan penghinaan dari Allah. Adab yang pedih suruh bergembira. Ini adalah pelecehan atau penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza 'alima min ayatina syai'an, siapa yang mereka layak disampaikan kabar gembira dalam tu adab yang pedih, yang mereka adalah orang-orang sombong dan budek. Siapa itu? Idza 'alima min ayatina, ketika dia tahu tentang ayat kami, syai'an, ketika mereka mengetahui sebagian ayat-ayat kami, ittakhadaha huzwan, ayat-ayat Allah itu dijadikan barang ejekan, pelecehan, dijadikan bahan olok-olokan, sehingga agama itu menjadi bahan pelecehan di dalam pembicaraan mereka, pidato mereka, obrolan mereka, itu menjadi bahan pelecehan agama itu. Karena memang mereka itu layak ilun, alias boten kagungan utek, uteknya enggak ada, sehingga mereka ini perlakuannya kayak kerbau, binatang-binatang yang enggak dong, barang-barang berharga. Ayat-ayat Allah menjadi bahan olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka adalah adab yang menghinakan. Sebagaimana hinanya mereka yang telah menjadikan ayat Allah sebagai barang hinaan. Min waraihim jahannam, di belakang mereka adalah jahannam. La yughni anhum, tidak lagi bermanfaat dari mereka, maka satu apa yang telah mereka usahakan, baik itu harta benda mereka yang mereka usahakan dia tumpuk sebanyak-banyaknya, atau kekuasaan yang mereka perluas, atau anak-anak yang mereka banggakan, dan itu semuanya termasuk usaha-usaha mereka. Ketika mereka sudah diadab di jahanam, maka semua itu tidak lagi bermanfaat. La yughni anhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Usaha-usaha mereka syai'an sedikit pun tidak ada yang bermanfaat. Wa la mattakhadhu min dunillahi awliya, demikian juga tidak bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Suraka, sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah itu enggak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Min dunillahi awliya, yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah. Walahum adabun azim, dan bagi mereka adab yang pedih. Sehingga sesembahan yang mereka sembah tidak bermanfaat lagi. Harta, anak-anak, kekuasaan yang mereka banggakan juga sudah tidak bermanfaat lagi ketika mereka telah dihadapkan dengan adab jahanam. Hada huda, ini adalah, ini Al-Quran, ini adalah petunjuk. Al-Quran yang Allah turunkan, ini adalah petunjuk, bimbingan bagi manusia untuk menempuh jalan yang lurus. Sehingga Al-Quran tidak akan bisa menjadi petunjuk kecuali kalau dia pelajari, dia pahami, sehingga dia bisa mengetahui apa yang menjadi isi kandungan dari Al-Qur'an. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim, dan orang-orang yang mereka kafir mengingkari ayat-ayat Rabb mereka, itu ayat-ayat Allah, lahum adzabun min rijsin alim, bagi mereka adalah adab min rijsin alim, yakni adab yang sejelek-jeleknya adab, adab bermacam-macam dan adab bertingkat-tingkat, dan yang akan mereka dapatkan adalah adab yang terjelek disebabkan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu allazi sakhara lakum al-bahra. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan untuk kalian lautan. Allah tundukkan lautan bagi kalian sehingga keberadaan lautan memberikan banyak manfaat kepada manusia. Belum yang terkandung di dalam lautan sendiri. Namun itu kandungannya lautan, kata macam-macam di ikan, barang-barang hiasan, sampai taman-taman, kemudian tambang-tambang yang ada di laut. Ini semuanya adalah Allah tundukkan untuk manusia. Di antaranya adalah litajriyal fulku fihi bi'amri, agar kapal itu dia berlayar di laut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia bisa nyebrang dari tempat satu ke tempat lain, bisa mengangkut barang-barang, memindahkan barang-barang dari tempat satu ke tempat lain dengan kapal, mobil bisa masuk kapal, truk-truk, mobil, segala macam barang-barang bisa masuk kapal, sehingga manusia bisa banyak mendapatkan manfaat dari keberadaan laut yang Allah sediakan, yang Allah taklukkan kepada manusia. Maka ketika doa naik kendaraan bagaimana doanya ikhwan? Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini perkara ini, dan sebelumnya dia tidak ini menguasai hal-hal tersebut. Allah yang menundukkan, sehingga hanya dia ingat bahwa itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak malah ungah, sombong, seakan-akan dia yang telah memiliki kemampuan yang hebat sehingga dia bisa berjalan di atas lautan dengan kapal-kapal yang ada. Walitabtahu min fadli, dan agar dengan berlayar lautan di kapal itu kalian bisa mencari karunia Allah. Ya, karunia nyebrang dari satu tempat ke lain atau berdagang sehingga bisa memindahkan barang dari satu negeri ke negeri lain atau dari negara satu ke negara lain. Ini semuanya adalah bagian daripada karunia Allah, sehingga mereka bisa mencari karunia Allah dengan perdagangan, dengan menangkap ikan, dengan segala macam. Wala'allakum tashkurun, harapan Allah mereka yang tahu berbagai macam nikmat yang Allah telah berikan itu, mereka bisa bersyukur kepada Allah, matur nuwun sama Allah taala, mensyukuri nikmat, sehingga dia betul-betul bisa mengakui bahwa itu semuanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rukunnya syukur itu lisan, hati, dan anggota badan. Lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, hatinya mengakui kalau semua nikmat ini datangnya dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Dan anggota badannya menjadikan nikmat-nikmat itu dia gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah yang telah menundukkan bagi kalian ma fis samawati, semua yang ada di langit. Apa itu yang di langit? Macam-macam, sengingi, bintang-bintang, kemudian bulan, kemudian ya hal yang banyak berada di langit. Sehingga betul-betul manusia itu mendapatkan banyak manfaat dengan ditundukkannya ini apa yang di langit kepada manusia. Karena semuanya Allah letakkan hukum-hukum yang, dan manusia Allah letakkan akal padanya, dan manusia bisa mempelajari hukum alam sehingga mereka bisa melakukan apa yang mereka butuhkan untuk kehidupannya. Nah, di sini bos kalian, kalau soal dunia, kalau ben ilmunya nganggi ilmu apa niku? Kalau urusan dunia pakai ilmu roti, kalau mau buat roti pakai yaitu ilmu ini rokyu. Kalau mau masalah kubur pakai ilmu wahyu. Artinya kalau urusan dunia itu manusia membutuhkan kreatif, kreasi terus dengan akalnya dia berkembang pakai rokyu itu untuk mengelola dunia. Allah telah letakkan pada diri manusia ini kemampuan untuk mengolah alam semesta. Ini urusan kubur mereka, niku ilmunya nganti wahyu. Sehingga sana jadi profesor butak gogrok kabeh rambuté, niku mboten badhe ngertos babakan kubur kesana, gak tahu. Makanya cara berpikirnya jangan katos tiang-tiang PKI ngomong masalah kubur, wong rong tau melancong, rong tau ngalami ning kubur. Ya memang itu kaitannya dengan keimanan dan ilmunya itu yang ngasih tahu, yang sudah tahu yaitu Allah Subhanahu wa taala, ilmu wahyu. Sehingga orang yang mereka itu mempermasalahkan pembicaraan masalah kubur dan seterusnya sama dengan dia memang kafir mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wong ilmunya memang ilmu wahyu. Kita bicaranya berlandaskan dengan wahyu, pemberitahuan dari yang Maha Tahu. Adapun kalau tentang dunia, ilmunya dengan ilmu rohyu. Sehingga kalau masalah agama itu enggak boleh ada inovasi, kreasi. Kreasi dan inovasi itu hanya dalam urusan dunia. Ampun diwali-wali, dunianya diinovasi, agamanya diinovasi terus. Sehingga produsen bid'ah, produsen barang-barang baru dalam masalah agama, sehingga rusak agama karena ya ini bid'ah-bid'ah yang diproduksi terus. Dalam masalah dunia malas mikir, malas dia mengembangkan. Ini syaitan membalik-balik manusia. Allah yang telah menundukkan untuk kalian ma fis samawati wa ma fil ardi, dan apa yang dimiliki di bumi jami'an, semuanya. Semuanya Allah tundukkan. Sehingga manusia hendaknya seperti Sulaiman, ketika bisa semua dunia itu ibaratnya itu di bawah perintahnya atau kendalinya, ucapannya hadza min fadli rabbi, bukan malah nyelangkrak kayak Fir'aun. Begitu Allah tundukkan dunia berbagai macam halnya kepada dia, malah nyelangkrak hal ini ana rabbukumul a'la. Inna fi dzalika la ayatin lil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam langit dan bumi ditundukkannya semuanya itu untuk manusia, lautan dan semisalnya yang Allah tundukkan untuk manusia benar-benar menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang mereka mau berpikir. Adapun orang yang mereka jendel otaknya, tidak digunakan untuk berpikir, maka mereka adalah orang yang dicela oleh Allah dengan ungkapan-ungkapan afala yatafakkarun, afala yaqilun, apa mereka tidak berpikir, apa mereka tidak menggunakan akalnya, sehingga mereka tetap kafir dan tidak seperti tidak melihat sama sekali tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekedar buta mata kepalanya enggak apa-apa. Yang penting mata hatinya enggak buta. Tapi kalau buta mata hatinya walaupun mata kepalanya itu melihat enggak buta, maka ini adalah tercela. Lebih tercela lagi, terhina lagi, udah mata kepalanya buta, mata hatinya buta lagi. Buta ini buta terong, buta kuadrat. Sehingga betul-betul sengsara yang seperti ini. Qul lilladzina amanu. Katakan ya Rasulullah SAW kepada orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah dan membenarkan semua apa yang datang dari Allah, yang mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah, agar memaafkan orang-orang yang mereka tidak berharap hari pertemuannya dengan Allah. Jadi memaafkan artinya bersabar atas perlakuan orang-orang kafir yang senantiasa melecehkan dan mengejek berkaitan dengan keyakinan kaum mukminin terhadap hari-hari pertemuannya dengan Allah. Lihat jazia qauman bima kanu yaksibun, biar nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas orang-orang yang tidak percaya tentang hari akan pertemuannya dengan Allah atas perbuatan yang mereka lakukan. Nanti mereka baru matanya terbelalak, hatinya bergejolak, karena mereka tidak punya kesiapan untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut. Maka orang-orang mukmin disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa itais zakah yakhafuna yauman tataqallaqu fil qulub wal absar. Sifat yang Allah sebutkan tentang orang mukmin, orang mukmin itu orang yang walaupun dia berdagang, bertransaksi jual beli dalam kehidupannya, sehingga mereka orang yang juga berusaha di muka bumi karena mencari karunia Allah. Tapi orang-orang mukmin adalah latul hihim. Perdagangan dan transaksinya itu tidak membuat lalai dari mengingat Allah, tidak membuat lalai dari menunaikan salat dan membayar zakat. Hati mereka yakhafuna yauman tataqallaqu fil qulub wal absar. Hati mereka senantiasa takut akan datangnya hari yang kalau manusia tidak siap menghadapi hari itu dengan amal solehnya, itu hati akan bergulat, bergejolak, dan mata akan terbelalak karena terkaget-kagetkan dengan suasana ini yaumul akhir. Man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal saleh, maka keuntungan beramal soleh itu kembalinya untuk siapa? Fali nafsi, untuk diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala mboten butuh. Allah tidak butuh ketakwaan para hamba, walaupun Allah memerintahkan hamba bertakwa. Sebagaimana Allah katakan dalam hadis qudsi, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka itu berada di satu hati manusia yang paling bertakwa, sehingga manusia dan jin sak dunyo dari awal sampai akhir itu semuanya di puncak ketakwaan, oh itu tidak akan menambah kerajaan Allah. Karena Allah enggak butuh. Sebagaimana juga kalau seandainya manusia dan jin itu di puncak-puncak kekafirannya sehingga tidak ada seorang pun yang bertakwa, mana qasa bidzalika mulki syai'an. Atau ya. Sehingga Allah tidak butuh. Seandainya manusia dia kafir total, enggak ada yang mukmin dan kafirnya itu kafir kualitas top buat super kafir, maka tidak akan mengurangi kerajaan Allah Ta'ala. Sebagaimana kalau mereka di puncak ketakwaan tidak akan menambah kerajaan Allah Ta'ala. Sehingga amal soleh yang Allah perintahkan untuk kita beramal kembali keuntungannya kepada diri sendiri, dan itu termasuk diantara min fadlillah. Allah yang membuat manusia itu tergerak beramal soleh, kemudian keuntungan beramal soleh kembalinya kepada mereka sendiri, dan setiap amal itu Allah akan beri keutamaan ganjaran yang berlipat-lipat. Sehingga di sini Allah hanya ingin berbuat baik kepada hambanya dengan amal soleh yang mereka lakukan. Sehingga ini termasuk min fadlillah, termasuk di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan orang yang beramal soleh di dunia, manusia tidak akan hatinya tenang, bahagia, longgar, kecuali kalau dia dalam posisi beramal soleh. Tidak ada orang yang melakukan kemaksiatan hatinya tenang, tentram, nyaman, longgar, luas, enggak ada. Waman asa'a fa'alaiha, demikian juga kalau dia berbuat jelek, maka kejelekannya itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Dampak buruk atau dampak jelek dari perbuatan jelek yang dilakukan itu kembalinya kepada dia sendiri, tidak ngaruh kepada Allah Ta'ala. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalian semua kalian akan dikembalikan. Sehingga seperti ucapan yang selalu kalau kita dengar orang mati ribun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini juga yang ngapunten tidak khusus kalau kita mendengar orang mati. Kalau ada orang bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sinten sing sedo? Nggih, mboten mesti kita sedo. Sehingga semua yang berkaitan dengan musibah yang menimpa dia, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Fubel bin Iyad, nanti kepanggil kali bapak-bapak, pak penjaringan umure pinten, kang umruk. Bapak ini jawab situn atau sitin swita. Nah, umur saya swita. Oh, berarti hati bapak ini sudah dekat, boleh jadi sudah sangat dekat, nyampe tempat tujuan yaitu Allah Ta'ala. Kata si bapak ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail, Pak, penjaringan ngertos boten maknanipun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nak tafsirnya? Kata Fudail, seorang kalau dia tahu dia adalah hamba milik Allah, dan kalau dia tahu dia akan kembali kepada Allah, maka orang yang dia sadar sepenuhnya dia milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah, pasti dia akan bersiap-siap apa yang akan, pasti dia akan ditanya oleh Allah. Dan kalau dia tahu dia akan ditanya oleh Allah, pasti dia akan bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan yang Allah tanyakan. Walaqad atayna bani Israel al-kitab wal-hukma wal-nubuwah. Sungguh telah kami berikan kepada bani Israel al-kitab Taurat lewat Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, wal-hukma dan yaitu hukum. Ini hikmah-hikmah dan hukum-hukum. Wanubuah, dan Allah letakkan di tengah-tengah Bani Israel banyak nabi, kenabian. Allah angkat banyak kalangan para nabi dari kalangan Bani Israel. Warasaknahum minat ta'ibah, dan kami berikan kepada Bani Israel rezeki yang baik-baik, mana, salwa, dan berbagai rezeki yang lainnya. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami lebihkan mereka di atas rata-rata manusia di seluruh alam di zamannya. Adapun di zaman umat Muhammad yang terbaik, yang paling mulia di antara para manusia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bani Israel Allah berikan berbagai macam nikmat yang beraneka ragam dan macam-macam. Wa atainahum bayyinatin minal amri, dan juga Allah berikan kepada Bani Israel yaitu bayyinat, berbagai macam syariat-syariat yang Allah jelaskan kepada mereka tentang halal haram, yang Allah jelaskan dalam kitabnya. Bayyinat, penjelasan-penjelasan dari Allah tentang syariat halal haram. Fama ikhtalafu, tidaklah mereka berselisih. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih kecuali justru setelah datangnya ilmu, setelah mereka tahu tentang apa yang Allah ajarkan. Apa yang membuat mereka berselisih? Niki yang tidak boleh, ini yang harus kita waspadai. Baghyan bainahum, sikap dolim yang terjadi di antara mereka, sikap kedoliman, curang, culas, kedengkian yang terjadi di antara mereka, penyakit itu yang membuat mereka berselisih. Sehingga terkadang juga perselisihan yang menimpa orang yang tahu agama lebih dahsyat, lebih dahsyat dibandingkan perselisihan di antara orang awam. Oleh karena itu, orang yang Allah berikan agama, kalau dia baik, masya Allah, baiknya luar biasa. Tapi kalau dia rusak, kerusakannya juga bisa luar biasa. Dan itu berkaitan dengan penyakit hati yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itulah, para sekalian, jemaah yang rahmati Allah, pentingnya mencari ilmu diiringi dengan tasyadun nufus. Itu harus beriring. Nek mboten niku mengke bakal tumbuh tanaman-tanaman pengganggu jebring, malah kadang-kadang malah luwih dhuwur ketimbang tanaman inti yang ditanam. Penyen nandur nandur padi napa nandur napa benih mboten dirawat, terus tanaman-tanaman pengganggunya do tukul, malah terus tambah dhuwur, tambah dhuwur, tak ngalahke tanaman ingkang bermanfaat. sehingga bersama dengan dia ngaji tapi rusak-rusakan orang itu, tidak tambah baik, tidak tambah kelihatan itu mapan, bagus, tapi malah tambah jelek. Ini diantaranya karena tidak disertai dengan tazkiyatun nufus, penyakit hati yang harus betul-betul dikendalikan. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Rabbmu yang akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat kelak, fi makan fi yakhtalifun, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sekarang enten kiai tarung, yang satu kiai pengubah syirik, yang satu kiai pengubah tauhid, tarung tentunya ikhtilaf terus. Yang satu menegakkan sunnah, yang satu menegakkan bid'ah, tarung terus. Ini ikhtilaf. Nanti dari kiamat akan dihukumi oleh Allah perselisihan di antara orang-orang tersebut. Sehingga perselisihan itu enten ingkang mahmud, enten ingkang mahmud. Jangan pakai hadis maudhu ikhtilaf ummati rahmah, sehingga hidup indah itu kalau kayak pelangi warna-warni macam-macam itu dibiarkan. Ya kalau tamsilnya pelangi, lah kalau tamsilnya coklat dicampur telek lencong, dicampur macam, ya muntah. Jangan tamsilnya pelangi, gado-gado, bisa sambal campur timun, campur bayam, campur ini enak, gulek, jadi enak. Jangan itu yang ditamsilkan, wong ini antara yang hak dengan yang batil. Tamsilnya sego dicampur telek tuh, diulek-ulek apa yang mau antum, nggak mau juga. Jadi jangan dari tamsil itu yang membenarkan hawa nafsunya, sehingga dari tamsil itu justru mereka akan mengingkari ahlul hak. Orang yang mereka membuat istilah indahnya pelangi, hidup bagaikan pelangi, sehingga warna-warni menyatu, sehingga membuat langit kelihatan indah, itu kalau pelangi, sehingga mereka akan menyalahkan kepada orang yang mereka kencang dengan agamanya, memegangi agamanya. Malah yang disalahkan yang hak, karena memang salah, membuat tafsirnya itu salah. Mereka memberikan tafsir yang salah tentang apa yang mereka itu lakukan itu. Mereka bukan kayak pelangi, warna-warna sejenis. Nah, kalau kayak pelangi itu ikhtilafnya di antara alil mujtahidin, itu kayak pelangi, sehingga indah, saling toleransi, karena itu semuanya bermanfaat, mendapatkan ilmu yang bisa melengkapi. Ini istihadnya orang-orang atau para ulama mujtahidin. Nah, itu tamsilnya pelangi benar, bisa dibenarkan. Kalau yang mereka kumpulan ahlul batil ini dikumpulkan, tafsirnya bukan pelangi, tapi tafsirnya ya barang-barang yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, yang najis-najis itu dikumpulkan. Atau kalau mau dicampur gulek jadi satu sama pisang atau sama nasi, ya gak ada yang mau. Delengnya belenger, nek, deleng aja nek, lihat aja nek, sudah membuat perut itu sudah nek duluan. Ini adalah karena dia salah membuat tamsil. Allah akan putuskan perselisihan mereka itu kelak dari kiamat. Sehingga kuat-kuatan aja antara bertahan di atas al-haq dengan mereka yang di atas kebatilan. Summa ja'alna ka'ala syari'atin minal amri. Kemudian engkau, kemudian kami jadikan engkau ya Rasulullah SAW ala syari'atin, di atas syari'at hidup anda. Allah tuntun dengan sebuah syariat, kami jadikan anda itu di atas sebuah jalan syariat dari Allah, perkaranya dari Allah. Fattabi'ha, ikutilah syariat itu, jadilah ahlul ittiba, jangan neko-neko. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kalau sudah tahu ilmu syariatnya dari Allah, jadilah anda orang yang ittiba, jangan mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak berilmu alias bodoh. Kita ini, pas kalian, gara-gara dunia wong pinter melu wong bodoh. Niki gara-gara dunia. Dokter-dokter niku nyusu gudel, nyusu wong bodoh sehingga tidak membimbing tapi malah mengikuti orang-orang yang bodoh. Karena dunia. Maka Rasulullah katakan, madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafil dini. Dua serigala lapar, serigala binatang jinak apa buas? Binatang buas. Luwe mboten warak, nek warak ngantuk dia. Luwe kemudian dilepas ke seekor kambing, kambingnya namung setunggal. Ini kira-kira nek penjaringan dari kambingnya itu didepke dengan dua serigala lapar, kira-kira teratapan mboten. Wis bayangke sudah entek mboten enten sisoni diuntal sak jempol-jempole sudah lek. Tapi kata Nabi, ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan daya rusaknya kepada agama orang yang ambisi kepada harta dan gila hormat. Orang kalau sudah kena penyakit gila hormat, kuburi asa, kemudian dia cinta dunia, lengket dengan dunia, gila dengan dunia, daya rusaknya kepada agama itu dahsyat, sangat dahsyat. Sehingga agama jadi maut-maut gak karuan, itu karena ambisinya orang terhadap perkara dunia. Termasuk diantaranya, orang-orang seperti ini karena tujuannya itu dirinya biar terkenal, dirinya biar banyak pengikut, biar tidak ditinggal oleh orang, maka ya nerimo melu wong bodoh, nuruti karpe wong-wong bodoh ketimbang menegakkan idealisme dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah. Sehingga ya mengikuti kemauan masyarakat umum. Harusnya membimbing masyarakat bagaimana bisa lurus, karena secara umum mereka itu asalnya tidak paham tentang agama Allah. Orang-orang yang sudah Allah kasih ilmu ini harusnya bimbing. Tapi kalau sudah dia sudah kerasukan pengin dunia dan dia rakus, apalagi ambisi gila dunia, gila hormat, oh niki pun agomo bukan lagi jadi tujuan, nih agomo dados ancik-ancik untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau para sahabat menjual dunia mereka untuk memuliakan agama, ini menjual agama untuk dia mendapatkan dunia. Innahum, sesungguhnya mereka itu. Wala tattabi hawa alladzina, jangan kamu ikuti hawa nafsunya orang tidak berilmu. Innahum, sesungguhnya mereka itu. Orang-orang yang tidak berilmu itu lan yughnu anka minallahi syai'an. Mereka itu tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi kalian. Orang-orang musyrik yang bodoh, orang-orang yang kafir yang bodoh itu enggak akan memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun kalau sudah berhadapan dengan azab Allah. Yang bisa menyelamatkan itu amal masing-masing setelah rahmat dan karunia Allah. Wa innaz zalimina ba'dhum awliya'u ba'dhin, dan orang yang zalim itu menjadi wali satu dengan yang lainnya, saling dukung mendukung, saling sungkuyung, saling sengkuyung, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga kalau kebenaran itu harus di voting banyak-banyakan yang setuju atau enggak, ya kalah terus karena ayatnya itu wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba Allah itu yang mau bersyukur. Wa qalilun minhum, sedikit sekali di antara orang yang mau beriman kepada Allah. Kebanyakan apa? Aktsaruhum la ya'lamun, aktsaruhum la ya'qilun, aktsaruhum fasikun, aktsaruhum musyrikun. Sehingga kalau harus disetandarkan dengan banyak-banyakan yang setuju, yang cocok, maka ahlul ahwa selalu lebih banyak. Dunia ini muslimin pinten miliar, setunggal miliar langkung, padahal jumlah penduduk sandunya pinten 7 miliaran, sehingga muslimin tetap sedikit. Nikumen muslimin campur aduk mboten karuan, sak meniku mungkin di saring-saring melih niku ingkang betul-betul dia paham agama dan ngerti agama, nggih namung super segede. Wallahu waliyul muttaqin, dan Allah walinya orang yang bertakwa. Sehingga nek penyantengin mulya niku menyandarkan gegernya itu bukan kepada dunia dan kepada orang kafir. Sandaran gegernya itu bukan pada mereka untuk bisa kuat dan dibawa, tapi sandarnya kepada Allah Ta'ala. Maka kekalahan muslimin, bapak sekalian, hancurnya kaum muslimin itu bukan karena hebatnya musuh, tetapi kalahnya muslim itu karena dia sudah ditinggal oleh Allah Ta'ala. Karena dia tidak bersandar kepada Allah, dan dia tidak mengandalkan Allah, dia tidak lagi menjadi wali-walinya Allah, sehingga Allah pun tinggalkan dia. Kemudian muslimin banyak mencari sandaran kepada orang kafir, kepada dunia, sehingga menjadi rapuh. Perkara ini rapuh. Dan pelajarannya sampun kita aturakan, bagaimana waktu perang Badar, bagaimana waktu perang Uhud, apa waktu perang Uhud, bagaimana waktu perang Hunain. Itu pelajaran-pelajaran yang pernah terjadi. Hada basairu linnasi. Al-Qur'an ini yang Allah Subhanahu telah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah basair, yaitu cahaya penerang yang menjadi pedoman bagi manusia, wa udan dan petunjuk, wa rahmatun dan rahmat. Nih, Al-Qur'an ini tidak akan menjadi basair, pedoman yang membuat jelas, terang, gamblang dan menjadi petunjuk dan rahmat, kecuali hanya liqaumi yuqinun, bagi orang yang mereka yakin. Orang-orang yang mereka kafir, tidak yakin, maka Quran hanya menjadi semakin mereka rugi dan semakin yaitu hancur-hancuran, semakin sesak dada mereka. Wala yazidud dzalimina illa khasar. Quran tidak menambah bagi orang yang zalim kecuali kerugian. Karena dia semakin kafirnya semakin nyelangkrak, sehingga adabnya pun semakin banyak yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang itu kalau tidak berbuat to'ah, matinya lebih baik ketimbang hidupnya. Kematian dia lebih baik dengan hidupnya. Karena kalau dia uripe tambah dawa, tapi dia bukan orang yang beramal soleh, berarti tambah dawa uripe tambah banyak maksiat dan kekafirannya. Adabnya juga semakin berlipat-lipat. Sehingga kata Ibnu Qayyim, orang yang seperti itu matinya lebih baik daripada hidupnya. Karena hakikat umur kehidupan kita adalah apa yang kita pakai taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at, apakah orang yang melakukan keburukan hasibah menyangka, apakah orang yang bergelimang dengan keburukan itu dia menyangka, an naj'alahum, kami akan menjadikan mereka kalladzina amanu, seperti orang yang beriman, wa amilu sholihat, dan orang beramal saleh, sawa'an mahyahum wa mamatuhum, sama saja waktu hidup dan matinya. Enggak, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ahlul nar dan ahlul jannah itu benten, Allah dikatakan benten, dari saking dunyane ngantos akhiratnya benten. Teng dunyane ahlul nar, sifat ahlul nar niku tiyang ingkang mengikuti kepuasan hawa nafsu. Sak gelemi, sak senengi, nopo ingkang dipun karepe itu dituruti. Ini ahlun nar di dunia. Dia tidak terikat dengan batas-batas agama. Nek ahlul jannah tentunya diterikat dengan batas agama, sholat, poso, zakat, haji, halal haram dia perhatikan. Niki berbeda, dari dunia ini memang sudah berbeda. Sehingga ampun ngiri dengan ahlul ahlun nar. Enak wae wong kafir, rasalah, bebas. Ya termasuk kopet-kopet barang niku ya dia gak kenal, dia gak tahu sesucen sehingga najis berlepotan dengan dirinya, najis badan, najis batin, semuanya yaitu berlepotan dengan najis. Sa'ama yakumun, alangkah jeleknya apa yang mereka putuskan, keputusan yang jelek, kesimpulan yang buruk. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan benar, sebenarnya tidak sia-sia, bukan tidak ada maknanya, penuh dengan makna hikmah di baliknya. Walitujza kullu nafsin bima kasabat, dan agar setiap orang yang hidup di muka bumi akan dibalas oleh Allah sesuai dengan kadar perbuatannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak didzalimi sedikit pun. Atas pelajaran sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita seputar masalah takwa. Kemarin telah kita sampaikan berkaitan dengan makna takwa, kemudian arti pentingnya takwa yang merupakan wasiat Allah, wasiat Rasulullah, wasiat salafus saleh, salaful ummah. Dan juga takwa itu perkara yang akan banyak memasukkan orang ke surga. Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah, hal yang paling banyak akan memasukkan orang ke surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq, ini baiknya akhlak. Sehingga disebutkan husnul khuluq, Bapak sekalian, husnul khuluq bagian saking takwa apa mboten? Bagian dari takwa. Tetapi disebutkan oleh Allah secara, disebutkan oleh Nabi secara khusus untuk menegaskan, karena sering sekali orang lupa kalau husnul khuluq itu adalah bagian dari takwa. Sehingga orang kalau diingatkan tentang takwa, bertakwalah anda kepada Allah ittaqillah, niku bayangannya sing salate sing ngampi posoni, kelihatan ibadah-ibadah ritualnya, kemudian terkadang lupa kalau akhlak yang baik itu bagian dari takwa. Sehingga orang bertakwa itu juga hendaknya dia berhias dengan akhlak yang baik, karena ini merupakan bagian daripada ketakwaan. Kemudian juga dikatakan takwa itu adalah ahammu minal libas, sebaik lebih penting dibandingkan dengan libas yang visi, libas yang kelihatan, baju yang kita pakai. Kita menutup aurat kita dengan baju dohir biar tertutupi aurat dan cacat-cacat kita, termasuk kita berhias dohir kita dengan baju dohir, tetapi batin kita kita tutup airnya dengan takwa dan kita hiasi dengan takwa. Sehingga kalau ingin dia nampak indah dalam kebaikan, itu hendaknya dia betul-betul berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walibasu taqwa dalika khair, dan pakaian takwa itulah yang baik. Demikian juga takwa sebaik-baik bekal yang perlu disiapkan oleh manusia. Kalau kita di dunia ini semuanya berlomba-lomba mengumpulkan bekal biar uripe mapan, biar dia tidak sengsara, maka ada bekal yang harus kita persiapkan lebih pentinglah, lebih mutlak lagi, itu bekal takwa, yang kalau kita tidak siap maka kita akan menghadapi hari yang sangat dahsyat. Sekarang kita lihat pelajarannya sekalian, yaitu sifatul muttaqin, sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Sehingga apakah kita termasuk di antara para pemilik karakter takwa? Sekarang ada istilah pendidikan berkarakter. Napa itu maksudnya? Pendidikan berkarakter yang pak guru. Maksudnya ini napa itu pendidikan berkarakter? Nggih, karakter itu macam-macam, enten karakter iblis, enten karakter syaitan, enten karakter yang mana dimaksudkan itu. Ini seringnya orang membuat ungkapan-ungkapan global. Sehingga orang ahli batil itu akan masuk dengan berbagai macam ungkapan global. Termasuk ahli bid'ah itu suka dengan yang global-global gitu, sehingga akan bermain dengan ungkapan global. Bisa diseret ke sana kemari. Tapi kalau Al-Qur'an menuntut kita sing cetho ae, ngomongnya sing cetho kayak apa, maksudnya kepiye, sehingga tidak pelintir-pelintut, sehingga dia tidak akan yaitu bermain dalam ungkapan yang global. Harus jelas. Nah, karakter itu maksudnya pendidikan karakter kayak apa? Nanti semuanya juga bisa bicara karakter. Maka termasuk ketika kita bicara tauhid, enggak boleh kita bicara global aja. Bapak Ibu, monggo kita bertauhid, ampun ngantos dari tiang musyrik pun mboten kutok. Nggih, semuanya setuju. Setuju mboten? Nggih, setuju jelas. Wong niku tuntutan. Mesti setuju. Ning nek panjenengan pun mulai bicara detail ingkang dipun maksud tauhid niki ngeten, sing dimaksud syirik niku ngeten, hal itu beda panas, beda gerah, popong, nolak. Ini karena seringnya tidak jelas ungkapan yang dimaksudkan itu. Dan ahlul batil senang dengan ungkapan-ungkapan global supaya dia bisa memasukkan berbagai macam kebatilan lewat ungkapan-ungkapan global. Kalau maka kalau dalam istilah Al-Qur'an itu mutasyabihat. Fa'ammal ladina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang hatinya itu menyimpan penyakit, penyakit kufur, penyakit nifaq, penyakit hubbul ma'asi, penyakit-penyakit rusak, maka mereka itu fa'ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka dia mengikuti yang mutasyabih, yang samar, yang sifatnya samar dari ayat-ayat Al-Qur'an. Maka ayat Al-Qur'an itu ada yang muhkam, ada yang pengertiannya jelas, cetho wilo-wilo, enggak bisa diseret ke sana kemari, ada yang pengertiannya itu memiliki banyak alternatif makna. Nah, seorang yang hatinya lurus akan menjadikan patokan itu yang muhkam. Yang mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam. Sehingga tidak akan pernah ada kerancuan. Tapi kalau al-alul batil, yang muhkam dibuang, disimpan, tidak dikelihatkan, kemudian bermain dengan yang mutasyabih, sehingga bisa dia memasukkan berbagai macam kepentingan hawa nafsu mereka. Maka orang-orang seperti itu dikenal dengan ahlu syubhat. Ahlu syubhat, tukang membuat kabur. Senangnya itu yang beliru-beliru, enggak cetok, sehingga karepe juga enggak cetok, omongannya enggak cetok, sehingga nanti kebatilan bisa dia masukkan dari pintu, membuat berbagai macam syubhat tersebut. Nah, kita lihat sekarang sifat al-muttaqin, bagaimana sifatnya orang-orang yang bertakwa itu, sifatnya kayak apa. Ayat yang bicara tentang masalah ini tentunya sangat banyak. Di antara yang dipilih-pilihkan oleh para ulama kita seperti awal-awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun wal ladziina yu'minuuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqiinuun. Ayat ini di antara ciri orang bertakwa itu satu, dia adalah al-imanu bil ghaib. Apa yang pertama? Dia benar-benar mengimani kitab Al-Qur'an tanpa ada keraguan sedikit pun, sebagaimana Qur'an itu tidak ada keraguan padanya. Mantap, dia mengimani Qur'an, kitab yang total mantap dia pegangi tanpa ada keraguan. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dia dalam mengimani Allah dan Rasulnya, mengimani apa yang datang dari Allah, Al-Quran datang dari Rasulnya, sabda dari Nabi, itu tidak ada keraguan seujung rambut pun. Mantap, dia betul-betul mengambil bimbingan dari Al-Quran tanpa ada keraguan. Kemudian yang kedua, al-iman bil ghaib, iman kepada perkara-perkara yang ghaib. Ghaib itu artinya yang tidak nampak, yang tidak nampak. Fulan hadir, artinya ada. Kita barangin juga disitu hadir ada. Fulan ghaib u absen, gak ada. Artinya gak ada, kita moto. Aslinya ada, ning boten kita moto. Fulan ghaib, enten boten fulan. Fulani enten boten. Fulan ghaib, fulani enten boten. Onten ning boten teng mriku, boten ketok moto. Enten Allah ghaib, surga ghaib, neraka ghaib. Enten ning kita tidak melihat dengan mata kepala kita. Tapi itu bisa dirasakan dan bisa itu, ini berkaitan dengan dampak kehidupan yang ada. Ghaib, semua perkara yang tidak bisa kita jangkau dengan indera kita, indera mata atau rasa atau telinga, bukan berarti perkaranya tidak ada. Saiki yakin mboten panjenengan kagungan roh? Yakin ning mboten deleng, mboten nate ningali rohnya kaya apa, apa benjo, apa bunder, apa kotak, apa segitiga, apa telolor-telolor, apa kayak apa, enggak pernah lihat. Kalau dia dibilang kamu enggak punya roh, marah mesti, dia akan marah. Padahal dia enggak pernah lihat. Ini sama dengan orang yang mereka suka mengingkari Allah dan semisalnya. Maka para ulama kita memberikan contoh, atau Allah juga memberikan contoh berkaitan dengan orang-orang yang mereka itu mendebat tentang nama dan sifat Allah karena ghaib, berkaitan dengan Allah dan yang ghaib. Ini Allah berikan contoh berkaitan dengan ruh. Roh aja mereka itu ada di jiwa mereka, juga mereka tidak pernah melihat. Bagaimana mereka mengingkari Allah Ta'ala? Wong roh yang menyatu dengan dia aja dia tidak pernah lihat, apalagi dia menuntut ingin lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ghaib ini dia yakin dengan mengimani perkara yang ghaib. Kemudian menegakkan salat, salat yang tegak, salat yang betul-betul menyatu antara jasad dengan ruh. Blegernya salat, juga hatinya juga salat. Orang yang hatinya enggak salat, maka salatnya bisa masuk dalam wailun lil mutaffifin, wailun fa wailun lil musallin. Celaka orang yang salat. karena diantaranya batinnya enggak sholat, yang sholat hanya jasadnya toh, tapi lupa, tidak dia tidak, hatinya tidak menyimak, tidak sholat, dia tidak khusyuk dan seterusnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Dan ciri orang-orang yang beriman, wa fi amwalihim haqqun ma'lum, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang mereka di dalam harta yang Allah berikan kepadanya ada hak-hak orang tertentu, lisa'il wal mahrum, orang yang meminta maupun yang tidak meminta akan tapi sangat membutuhkan, sehingga harta yang kita miliki harus ada yang dikeluarkan sebagai haknya orang-orang miskin atau orang-orang yang mereka telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mengimani kitab Al-Qur'an dan kitab sebelum Al-Qur'anul Karim, dan mengimani yaumul akhir. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah juga, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, yang namanya kebaikan itu bukan menghadapkan wajah Anda ke arah timur atau ke barat, itu bukan hakikat kebaikan. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, tapi hakikat kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia dianggap tidak punya kebaikan. Walaupun dia berbuat baik kayak apa, maka tidak, mereka tidak dianggap kebaikannya. Dulu sekalian telah kita terangkan, orang kafir bukan kali kafir penjahat, sudah kafir dan jahat. Yang kedua kafir tapi baik, baikan, suka wewe dengan tetangga ya baik, sopan, tapi kafir. Orang kafir yang baik seperti ini, kebaikannya itu nanti habaan mansuro, bagikan debu yang terbang. Kebaikannya itu kasaro bin birti atin, bagikan fata morgana. Kelihatan dari jauh kelihatan menjanjikan, didatangi sampai tempatnya nggak ada apa-apanya, sehingga tidak teranggap. Hakikat kebaikan itu ada pada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Demikian pula orang yang beriman pada malaikat, kitab, nabi, dan demikian pula mereka memberikan harta yang dia senangi. Niki termasuk ciri keimanan, dia latihan ngelepas apa yang dia senangi. Nek ngelepas barang sing boten disenangi, niku di api, di tes api, neng kurang api. Panganan tinggal dibuat, kayak nih wong. Ini pun betul disenangi. Sehingga barang-barang rongsok ingkang dipelepas. Kita harus berlatih, latihan ngeculkan barang yang kita senangi. Sikit-sikit lagi latihan, tapi latihan itu gini, sidik-sidik ngai pemanasan, sakit ceklek mungkin betulnya pemanasan. Abu Bakar As-Siddiq, niku iman pun niku pun iman sempurna, semua hartanya lillah wal rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Untuk kamu apa ya Abu Bakar, yang kamu tinggalkan keluarga, Allah dan Rasulnya. Nek niki jenengan sing lakoni iso edan. Imannya dereng siap. Wabek bodohnya diserahkan di jalan Allah Ta'ala, terus yang ditinggalkan tinggal Allah dan Rasulnya, imannya dereng siap. Son jeglek, sakit jeglek. Niki perlu ada, yaitu persiapan iman. Sehingga di antara para sahabat begitu mendengar ayat lantanul birro hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan dianggap orang yang total berbuat baik sampai kalian menginfakkan sebagian yang kalian senangi. Abu Talhah kalau tidak keliru, dia terus milih-milih bondo yang paling dia senangi. Ternyata yang paling dia senangi kebun Bayruha. Kebun Bayruha. Kemudian kebun ini diserahkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya telah dengar ayat yang bunyinya begini, maka saya serahkan kebun ini, dan ini kebun yang paling saya cintai. Silahkan Anda gunakan di jalan Allah seperti yang Allah ini ajarkan. Bahwa kata Nabi, malun rohihun, harta yang betul-betul beruntung, harta yang betul-betul sangat menguntungkan. Kemudian Nabi memberikan arahan, menurut saya bagikan kepada saudara-saudara kamu, mereka membutuhkan. Ini arahnya juga kalian. Bagaimana Islam mengajarkan kalau kita ini berinfak, pertama kali yang perlu kita perhatikan keluarga kita dulu, yang paling dekat dengan kita. Jangan orang lain dapat jatah brol, keluarganya dibiarkan hanya ngulu itu. Apa ngulu itu? Anak celaku entok itu. Sakitnya orang yang dekat, yang punya hubungan yang lebih dekat dibandingkan dengan orang jauh itu, dia lebih sakit. Maka orang itu semakin dekat, punya kedekatan dengan kita, itu harus lebih diperhatikan haknya ketimbang yang jauh. Tetangga dekat yang pintunya lebih dekat dengan kita, itu lebih berhak untuk mendapatkan apa yang akan kita berikan kepada tetangga lain. Jangan sakit bayang di tonggone lagi begogok tengar pelawang, penjenengan metu gawa ingkung. Gawa ingkung ngliwati ngarep ngekitok moto, kok beloke rono ning ngene tonggo sitok iki. Oh masyaallah. Niku keloro-lorone niku langkung tandes. Ketimbang yang ingkang tapi bukan itu jatah, tapi yang dekat dapat jatah. Termasuk keluarga kita yang lebih dekat itu lebih mendapatkan itu perhatian. Itu diantara adab-adab infak di dalam agama itu. Kemudian juga itu dia berikan artinya pada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang mereka minta-minta. Kemudian pembebasan budak, kemudian juga menegakkan sholat, membayar zakat, memenuhi janji. Kalau mereka berjanji, wasabirna fil ba'sa wadh-dharra, dan dia punya kesabaran ketika ditimpa al-ba'sa, berbagai macam penderitaan-penderitaan, wadh-dharra, kesengsaraan-kesengsaraan, wa khinal ba'sa, dan ketika mereka itu mendapatkan kesulitan, kepedihan, peperangan, dia punya kesabaran. Sehingga sabar itu adalah senjata yang paling ampuh untuk menghadapi semua keadaan. Makanya Allah memerintahkan kepada kita, ista'inu bisabri wassalah, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kamu untuk menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Praktekipun Nabi nek enten masalah nopo-nopo yang dianggap berat dan menyulitkan, Nabi sholat. Sholat itu akan membuat menyelesaikan masalah. Sholat dengan ditagih tukang ngutangi sesek dodoni, sholat. Nah, kalau tidak sholat apa sakit nyawur? Ya, minta kepada Allah yang memerintahkan kita sholat. Jangan ngandalkan kita. Sapa sinten ngertos Allah akan menggerakkan orang tau ngertos turun enten wong petutuk nguncali duit teng jenengan. Ya semuanya Allah yang ngatur. Yang jelas Allah perintahkan kita suruh minta tolong menyelesaikan masalah dengan sholat dan sabar. Sholat dan sabar. Sehingga itu akan memberikan yaitu penyelesaian masalah. Dan itu Nabi meraktekan makanan sholat. Kalau ada masalah apa-apa, sholat. sehingga akan menjadi penyelesai masalah. Nek mboten ngandel nggih yen praktek niki piyambak. Dipraktekaken mawon. Bukan sen masalah salat. Kemudian di antara ciri orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa aswajun mutahharatun wa ridwan min Allah wallahu basirun bil ibad." Katakanlah, maukah aku, kabarkan para kalian yang lebih baik daripada emas, perak, kemudian sawah ladang, istri, anak, segala macam yang disebutkan ayat sebelumnya itu, yang dzalika matal hayat dunia, yang itu merupakan bunga rampai kehidupan dunia. Yang lebih baik itu semuanya apa? Yaitu untuk orang yang bertakwa di sisi Allah adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang di dalamnya itu istri-istri yang mutahharah, yang disucikan. Di surga kalau dia dapat istri, istrinya istri yang disucikan. Nyun ngapunten, mboten ngecesan mali, mboten enten ngiler, mboten enten ingusan, mboten enten terus mboten head nifas, mboten enten pun resik kabeh. Ayu moblong-moblong upilen. Jatuh ini kumengke resik wanita-wanita ahli jannah resik sehingga mutahharah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanun minallah, dan keridhaan dari Allah taala. Wallahu basirun bil ibad, Allah Maha melihat para hambanya. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang mereka berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, sesungguhnya kami adalah orang yang beriman." Ini namanya tawasul, tawasul dengan iman. Dia sebelum dia berdoa apa yang dia minta mengawali dengan ini amal solehnya, atau terkadang tawasul dengan tauhid, atau tawasul dengan yaitu doanya orang yang saleh. Tawasul itu bisa dengan tauhid, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ini tawasul dengan iman atau tauhid. Tawasul dengan amal saleh, seperti doanya tiga orang yang terjebak di gua, yang mereka tawasul dengan birrul walidain, tawasul dengan meninggalkan zina, tawasul dengan berbuat baik kepada karyawan. Tawasul dengan doanya orang saleh, agar orang saleh berdoa kepada Allah untuk kebutuhan kaum muslimin. Tawasul kepada orang yang mati, bisa syirik, bisa bid'ah, tergantung yang dia lakukan berkaitan dengan tawasulnya pada orang yang sudah mati tersebut. Ciri orang mukmin adalah mereka faghfir lana, mencari ampunan Allah. Mencari ampunan Allah. Bapak sekalian, sekarang kita sudah masuk hari-hari terakhir Ramadan. Biasanya secara umum kaum muslimin yang mulai diburu napa niku? Snack-snack, roti-roti, sehingga sibuk teng pasar, sibuk teng mall, sibuk teng toko-toko, lupa dia sedang diharapkan memburu yang harus total dia dapat. Kalau enggak dia total rugi. Terus sekalian, panjenengan asal THR napa mboten? Paling mboten nggih turan hari raya. Penjalan asal THR napa mboten? Kagungan kue napa mboten? Hari raya badan tetep badan. Tetep badan. Nih, enten ingkang kedah kita tanyakan, Allah ngendika, Nabi ngendikakan, "Walillahi utaqaun minan nar wa dzalika fi kulli lailatin." Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka dan itu Allah adakan setiap malam. Pertanyaannya, sudahkah kita berusaha di malam-malam yang kita lalui menjadi hamba yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah, hamba yang dibebaskan dari neraka? Ini pertanyaan. Dan itu adalah harus diwujudkan dengan amal. Bagaimana mewujudkan supaya kita ini menjadi hamba yang dibebaskan Allah dari neraka, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memberikan yaitu peluang-peluang amal, apalagi di bulan Ramadan, bebaskan diri Anda dari neraka dengan tauhid. Di antara ini pertama, modal pokok membersihkan dari tauhid. Kita-kita yang pernah mungkin terjerumus dalam perbuatan syirik-syirik besar atau kecil, maka rontokkan taubati perkara itu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mencatat kita di antara hamba yang dicatat sebagai orang yang bebas dari neraka. Nomor kali, di antaranya lagi, kita bagaimana bisa sedekah dengan harta kita untuk membebaskan dari neraka. Nabi di antaranya mengatakan, sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, itu merontokkan kesalahan seperti air yang memadamkan api. Rasul mendikakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Setiap Anda nanti pasti akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak ada penterjemah antara Anda dan Allah, langsung diajak bicara langsung. Fayamduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia lihat, tengok ke kanan, tidak terlihat kecuali sepanjang mata memandang catatan amal yang telah dia lakukan. Fayamduru as'a minhu, dia lihat ke arah kiri, fala yara illa ma qaddam, tidak terlihat kecuali apa yang telah berlalu dari amal yang dia lakukan. Fayamduru baina aydihi, dia melihat ke arah depan, fala yara illa ilqa al-wajhi illa nar ilqa al-wajhi, tidak terlihat kecuali neraka telah di depan mata dia. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah, lindungi diri Anda, bentengi diri Anda dari neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Dengan sedekah yang kita keluarkan mumpung Ramadan, pas kalian, sedekah punya keutamaan yang banyak dan lebih banyak lagi ketika kita keluarkan di bulan Ramadan. Mumpung masih beberapa hari, penjaga niat infak tentang bulan Ramadan, kajini langkung mentes, hasil pun kita langkung mentes, sehingga mudah-mudahan menjadi pembebas dari neraka yang dicatat sebagai hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Termasuk di antara pembebas dari neraka, Nabi katakan amal-amal soleh, kata satu di antaranya, man shalla jama'atan atau man shalla bi jama'atin, barang siapa yang dia salat dengan jamaah, arba'ina yauman 40 hari, yudriku takbiratul ula, selama 40 hari dia dapat takbiratul ihramnya imam, sehingga mboten nanti telat saking takbiratulnya imam. Maka kutiba lahu bara'atan, dia akan dicatat untuknya dua pembebasan, bara'atun minan nifaq dan bara'atun minan nar, bara'ah dari nifaq dan bara'ah dari neraka. Niku nek mboten ngepenke tenan, oh angel. Angel untuk dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, apalagi selama 40 hari. Penjenengan hitung piyambak dan praktekkan piyambak, kira-kira kapan berhasil melakukan yang demikian. Niku membutuhkan perhatian besar terhadap amal salat. Kemudian di antara sifat ahli takwa yaitu mereka as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar, orang yang mereka bersabar, orang yang mereka selalu senantiasa membenarkan, orang yang qanit senantiasa taat, orang yang senantiasa mereka berinfak, dan orang yang di pagi harinya waktu sahur dia istighfar kepada Allah. Maka sekalian, waktu-waktu kita sahur, jangan lupakan untuk banyak-banyak istighfar dan berdoa. Karena di waktu itu masuk dalam sepertiga malam yang terakhir yang silu Rabbuna Azza wa Jal ila sama'id dunya wa dalika kulla laylatin. Allah turun setiap sepertiga malam yang terakhir hina yang qatrul lail al-akhir, ketika malam tiga sepertiga yang terakhir Allah turun ke langit dunia. Dan Allah katakan hal min sa'ilin fa'uqtiyahu, hal min da'in fa'ujibuhu, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Mana yang minta akan aku beri, mana yang dia berdoa akan aku kabulkan, mana yang mereka ini istighfar akan aku ampunkan. Sehingga waktu termasuk ketika sahur, waktu-waktu yang kang konten gunakan untuk berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antaranya adalah wasariqu ila magfirati rabbikum wa jannatin arfa samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Kita disuruh untuk bersegera meraih ampunan dan surga yang Allah sediakan untuk bertakwa. Cirinya adalah orang takwa itu mereka senantiasa infak, baik di waktu sempit, di waktu longgar atau sempit. Wal qadimi lil ghaidha, dia suka menahan marah, ngempet marahnya, pandai-pandai dia tidak melampiaskan marah. Wal afina 'anil nas, suka memaafkan manusia. Wa yuhibbul muhsinin, dia suka berbuat ihsan. Walladzina idza fa'alu fakhshatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha, ketika dia terjebak dalam melakukan perbuatan fahisyah dan atau kezaliman kepada dirinya, dia segera ingat tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, azab Allah, sehingga menggerakkan dia untuk beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya. Dan mereka walam yusiruna ala maf'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan kecilnya padahal mereka mengetahui. Ini yang tersifatul mutakin, dan tasih kata ini yang kita sampaikan sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk berhias dengan sifat-sifat ahlu taqwa al-muttaqun. Semoga Allah menjadikan kita di antara barisan orang yang bertakwa dan Allah terima amal-amal kita. Tasih wonten kira waktu segede, monggo kita pakaken donga-donga, sebab di antara waktu doa yang mustajab itu doa ketika menjelang berbuka atau sekitar berbuka. Maka ten wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.